العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Kita masuk pada bab 156, bab tartilil qiraati wa jinadil haddi wa huwa al-ifradu fi as-sur'ati wa ibahatu wa ibahati suratayni fa akthar fi rak'ah. Bab yang dicantumkan oleh Imam Nawawi dan judulnya adalah mentartil bacaan Al-Qur'an dan menjauhkan cara membaca dengan hadz. Bacaan dengan hadz ini huwa ifradu fi as-sur'ah, itu terlalu cepat bacaan yang sangat cepat. Ifrad itu berlebihan, fi as-sur'ah di dalam membaca kecepatan. Wa ibahatu surataini fa akthar fi rak'atin, bolehnya membaca dua surat atau lebih dalam satu rakaat. Hadis 1905, hadis pertama dalam bab ini, hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Ibnu Umayyah jami'an an Waqi', qala Abu Bakar hadatsana Waqi' an al-'Amsh an Abi Wa'il qala ja'a rajulun yuqalu lahu Nahiku ibnu Sinan ila Abdillah fa qala ya Aba Abdurrahman kaifa taqra'u hadha al-harf alifan tajiduhu amya min ma'in ghairi asin aw min ma'in ghairi yasin qala fa qala Abdullah wa kulla al-Qur'an qad ahsayta ghayra hadha qala inni la aqra'u mufassal fi rak'atin wa qala Abdullah hadhan ka hadha ash-sha'r inna aqwaman yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum walakin إذا وقع في القلب فراسخ فيه نفع إن أفضل صلاة الركوع والسجود إني لعالم النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهم سورتين في كل ركعة ثم قام عبد الله فدخل علقمة في إثره ثم خرج فقال قد أخبرني بها قال ابن عمر في روايته جاءوا من بني باجيلة إلى عبد الله ولم يقل نهيك ابن سنان. Dengan sanadnya kepada Abi Wa'il, dia mengatakan ada seorang dinamakan dengan Nahik bin Sinan datang kepada Abdullah, yang Abdul bin Mas'ud. Faqala, dia mengatakan, ya Aba Abdurrahman, kaifa taqra hadha al-harf? Wa ya Abdurrahman, bagaimana cara engkau membaca huruf ini? Alifan tajidhu am ya? Apakah ini huruf alif atau ya? Min ma'in ghairi asinin atau min ma'in ghairi yasinin? A atau ya? Qal, qala Abdullah, dan Abdullah mengatakan, وكل القرآن قد أحصيت غير هذا. Apakah engkau telah memperhatikan semua Al-Qur'an kecuali yang ini? Jadi telah memahami semuanya. Jadi kamu sudah memahami Al-Qur'an ini semuanya kecuali ini. Ini yang tidak paham. Kok ini yang ditanya? Qal fa qala Abdullah qal, lalu orang tadi mengatakan, inni la aqra'u mufassala fi rak'ati, sesungguhnya aku sungguh membaca Al-Qur'an yang mufassal. Ini Al-Qur'an ada yang mutawwal, ada mufassal. Ya. Al-Qur'an itu dibagi menjadi tiga bagian. Yang panjang-panjang itu yang di awal surah Al-Baqarah dan seterusnya. Kemudian mufassal. Mufassal itu surat ayat-ayatnya pendek-pendek. Mulai dari Fussilat. Mufassal itu bagi kepada dua. Mufassal mutawwal, mufassal qasar. Yang mufassal yang panjang, ayat-ayat pendek tapi suratnya panjang. Ada yang ayatnya pendek, suratnya pendek-pendek. Ya. Dia katakan, aku membaca mufassal dalam satu rakaat. Berarti dia membaca banyak ayat dalam satu rakaat, banyak surat dalam satu ayat, dalam surat satu rakaat. Faqala Abdullah, hadzan ka hadz syi'r, apakah membacanya cepat seperti membaca puisi, membaca syair? In hadza, yaitu ada di dalam hafalannya dan berbeda. Ya, yaitu maknanya inna rajula akhbara bi kathrati hifdhihi wa itqani. Orang ini memberitahukan akan hafalannya yang banyak dan mutqinnya hafalannya. Ya, kita telah pernah mempelajari makna mahir, al-mahir bil Quran. Mahir di sini adalah hafalannya lancar. Ya, tidak tersendat-sendat, itu namanya mahir. Ini menyebut, dia menyebutkan membaca surah Al-Fussilat pada satu rakaat, ini menunjukkan hafalannya banyak dan lancar. Qala Ibnu Mas'ud, tahuddu hadza. Jadi kamu bacanya cepat ini, wa ya haddan, yaitu syiddati isra. Cepat yang bersangatan. Wal ifratu fil ajalah. Terlalu melebih-lebihan di dalam kecepatan. Dari sikap yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud ini, fafihi an-nahyu 'anil hadd. Di sini terdapat larangan dari membaca Al-Qur'an yang cepat. Yang terlalu cepat. Wal hadfu 'ala tartib. Sebaliknya mendorong membaca Al-Qur'an dengan tartib. Wa tadabbur, tartib apa namanya, dengan tajwid, kemudian dengan tadabbur bacaannya. Wa bihi qala jumhur ulama, dengan demikian pendapat yang itu, mayoritas ulama mengatakan bahwa membaca Al-Qur'an dengan tartib dan dengan memahami. Kita tidak akan bisa memahami bacaan kalau cepat-cepat. Qala al-qadhi wa abaha ta'ifatun qalilatun al-hadd. Sekelompok yang sedikit membolehkan hadd. Itu membaca yang cepat. Lalu kata Ibnu Mas'ud, in aqwaman yaqra'una al-Qur'an la yujawiru wa la yujawizu taraqiyakum. Bahwasanya sekelompok dari orang mereka membaca Al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum, yang mana bacaannya itu tidak melewati dari tenggorokannya. Bacaan cuma di mulut saja, tidak melewati tenggorokan, berarti tidak masuk dalam hatinya. Walakin akan tapi idza waqa fil qalbi farasa khafihi naf'a. Akan tapi apabila bacaan tadi masuk ke dalam hati, lalu dia terhunjam di dalam hati, baru dia bermanfaat. Imam Nawawi mengatakan makna inna qauman laysa hadduhum min al-Qur'an illa muruhu 'ala Al-Quran. Ada sekelompok orang tiada lain perhatiannya dari Al-Quran ini atau jatahnya dari Al-Quran ini kecuali hanya sebatas melewati Al-Quran di dalam lisannya. Hanya baca tok, tidak memaknai dan memahami. Fala yujawizu taraqiyahum liyasila qulubahum. Maka bacaan yang seperti itu tidak akan melewati dari tenggorokannya, karena pita suara di tenggorokannya enggak akan lewat dari situ. Hati enggak sampai dalam hati. Kalau hanya sebatas hanya bacaan doa, hanya bacaan saja. Walaysa dzalika huwal matlub, bukan itu yang diinginkan dalam baca Al-Qur'an. Balil matlub ta'qilu wa tudabbiru biwuqu'ihi fil qalb. Engkau pahami, engkau yakni engkau berakal dengannya. Engkau pahami, engkau tadabburi biwuqu'ihi fil qalb, dengan bersarangnya di dalam hati. Jadi artinya di samping kita melancarkan bacaan, kita iringi dengan memahami Al-Quran. Inna afdhal as-salati ar-ruku'u was-sujud. Sesungguhnya yang paling baik dalam salat itu adalah ruku' dan sujud. Hadza madzhab Ibnu Mas'ud. Ini adalah madzhabnya Ibnu Mas'ud. Kata Imam Nawawi. Qad sabaqa fi qawli an-nabi sallallahu alaihi wasallam afdhalus salati thulul qu'ud. Sebaik-baik salat itu adalah yang panjang kunutnya. Kunutnya apa maksud sini? Berdiri, bukan doa kunut. Jadi afdhalus salat adalah yang lama berdirinya. Makanya Nabi SAW membaca bacaan yang panjang. Surah Al-Baqarah, Al-Nisa, Ali Imran dan satu rakaat. Itu lebih afdal. Wa fi qawlihi, dan dalam sabda Nabi SAW, aqrabu ma yakunu 'abdu min rabbihi wa sajid. Posisi yang terdekat seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sujud. Ini juga menunjukkan bahwa yang afdal adalah sujud. Jadi Ibnu Mas'ud memandang bahwa ruku lebih baik, sujud lebih baik dalam solat. Tapi kalau kita kumpulkan tadi, yang lebih baik itu adalah berdiri, diperpanjang. Kemudian waktu sujud. Amma sujud, kata Nabi, faqamilun ayustajabu. Faqamilun ayustajabu. Ada sujud sangat-sangat dekat atau sangat diharapkan doa kamu dikabulkan. Lalu dia mengatakan, inni la'alamu nadha'ira allati kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bainahunna. Kata Ibn Mas'ud, aku sungguh mengetahui nadha'ir, yaitu pasangan. Ya, jadi surah ini dengan surah ini, surah ini dengan surah ini, itu namanya nadha'ir, itu bisa kemiripan atau pasangan. Yang mana Rasulullah SAW menggandengkan mereka dalam bacaan. Surataini fi kulli rak'ah. Dua surat setiap rakaat. Tsumma qama Abdullah fa dakhala 'ala al-aman fi ithri la Abdullah keluar berdiri dia pergi. Masuklah al-aman muridnya Abdullah. Setelah dia pergi, tsumma kharaja undang dia keluar, qala qad akhbarani biha. Sungguh dia telah memberitahukan aku dengannya. Baik, maksud dari hadis Nabi tadi, maksud dari perkataan Ibnu Mas'ud, aku mengetahui pasangan-pasangan dalam Al-Quran, ya, surat yang dibaca oleh Nabi dalam satu rakaat. Faqala 20 suratan, 20 suratan fi 10 rakaat min al-mufassal fi ta'lif Abdillah. Ya, ada 20 surat dalam 10 rakaat dari bacaan mufassal, yakni ayat-ayat pendek fi ta'lif Abdillah, dalam yang diinginkan Abdul. Qal qad hadha sahihun موافق لرواية عائشة بن عباس أن قيام النبي صلى الله عليه وسلم كان 11 ركعة بالوتر، وأن هذا كان قدر قراءته غالبا. قضية المعتكال ini adalah pendapat yang sahih yang sesuai dengan riwayat Aisyah dan Ibn Abbas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menegakkan salat 11 rakaat bersama witir, dan bahwasanya bacaannya, ukuran bacaannya seperti ini pada umumnya, itu bacaan 2 surat. Wa anna tatwilahu al-warida innama kana fi tadabburi wa tartil, bahwasanya lamanya bacaan yang datang dalam riwayat itu di dalam rangka mentadabburi dan mentartilnya. Wa ma warada fi ghalmin ghairi dhalika fi qira'atihi al-Baqar wa an-Nisa alayhi imran kana fi nadir min al-awqat. Adapun riwayat yang datang selain dari itu, di mana beliau membaca dalam surah Al-Baqarah, surah An-Nisa, surah Ali Imran, ini adalah kondisi-kondisi yang jarang. Kondisi yang banyak itu apa? Dia membaca 2 surat mufassal, berarti surat Muhammad, surat Fath, dan seterusnya. Waqad jaa bayan hadhihi as-suwar al-20 fi riwayatin fi Abi Dawud, fi Sunan Abi Dawud. Terdapat penjelasan 20 surat di dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud. Ar-Rahman wa Najm fi rak'ah. Jadi beliau baca surat Ar-Rahman dan surat An-Najm satu rakaat. Waqtarabat wal haqah fi rak'ah. Iqtarabat itu surat apa? Surat Qamar. Iqtarabat as-sa'atu wa syaqqa al-qamar. Kemudian wal haqah dalam satu rakaat. Kalau kita lihat suratnya tidak berurut. Ya. Wattur wadzariyat fi rak'ah. Itu berdekatan. Surat Wattur wadzariyat satu rakaat. Wal waqi'ah wan nun fi rak'ah. Surat Waqi'ah dan surat Nun satu rakaat. Wa sa'ala sa'il wan nazi'at fi rak'ah. Surat Sa'ala Sa'il, yaitu Ma'arij dengan An-Nazi'at dan satu rakaat. Wailul lil mutaffifin wa 'abasa fi rak'ah. Wal mudaththir wal muzammil fi rak'ah. Wailul lil mutaffifin dan 'abasa dibaca dalam satu rakaat. Wal mudaththir dan muzammil dalam satu rakaat. Wal ata wal aqsim fi rak'ah. Wal ata itu surah apa? Surah al ata hadithul ghasyiyah. Baik, kenapa tunda hal ata ala insan? Karena dia berdekatan di sini. Kemudian wala aqsimu bi hadha al balad. Ya, amma wal mursalat, amma yatasalun mursalat yang sebelumnya di ujung dari juz 29. Wal dukhan wa idha syams kuwirat dalam satu rakaah. Wa summiya mufassalan li qisar suwarihi wa qurbihim fi infisal ba'dhum min ba'd. Dinamakan mufassal karena suratnya pendek dibandingkan dengan yang lain. Kemudian dekatnya apa pemisahan-pemisahan antara mereka, yakni ayat-ayatnya pendek. Ya, kadang-kadang satu ayat hanya 4 kalimat atau 3 kalimat. Baik. Dari hadis yang kita pelajari ini, bahwa pertama dorongan kita untuk membaca Al-Quran dengan tartil. Yang kedua, dorongan bagi kita untuk membaca Al-Quran dengan diiringi dengan memahami apa yang kita baca. Kalau seandainya kita tidak bisa membaca langsung karena tidak tahu bahasa Arab, maka kita lihat terjemahannya. Kemudian larangan untuk membaca cepat-cepat. Ya, berarti bacaan Al-Fatihah kita ini perlu dikoreksi. Kita membaca Al-Fatihah karena ngebut. Nah, ini dilarang ngebut membaca. Baik. Kemudian faedah yang bisa kita ambil lagi, bolehnya membaca 2 surat atau lebih dalam satu rakaat. Kemudian bolehnya tidak berurutan membaca 2 surat atau lebih di dalam satu rakaat. Kalau kita lihat di dalam ini, malahan Ar-Rahman baca dulu baru An-Najm. Kalau dalam urutan An-Najm dulu, kemudian Al-Qamar, kemudian Ar-Rahman. Dibacanya Wattur, Wadzariyat. Ya, Wattur seharusnya Wadzariyat dulu, cuma ini yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya kita akan tambah kajian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.